Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fai ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang permasalahan al-khal, cuka yang diambil dari khamar. Disebutkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang permasalahan cuka yang diambil dari khamar, beliau menyebutkan la, jangan. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya al-marahil, beberapa tahapan-tahapan ayat-ayat Al-Quran yang turun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan tentang diharamkannya khamr. Kemarin telah kita sebutkan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan at-takhyir, memberikan pilihan dengan disebutkan adanya dosa yang besar dari khamr tersebut. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Sehingga disebutkan di dalam ayat ini, dan ini adalah tahapan pertama ayat Al-Qur'an yang turun menjelaskan tentang permasalahan khamr tersebut. Belum disebutkan adanya pengharaman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marhalah yang kedua adalah larangan agar seorang muslim sholat dalam keadaan sebelumnya dia meminum khamr. Sehingga ada ayat Al-Quran yang berisikan larangan dari sisi Allah Azza wa Jal bagi seorang mukmin untuk jangan mengerjakan ibadah sholat dalam keadaan mereka mabuk. Nah, dalam keadaan mereka mabuk. Yaitu ayat yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dalam ayat ini berisikan larangan dari sisi Allah Azza wa Jal bagi seorang mukmin yang ia salat dalam keadaan dia mabuk karena sebelumnya dia meminum khamr. Ini marhalah yang kedua, hanya larangan jangan meminum khamr sebelum mengerjakan sholat. Sampai ke marhalah yang ketiga, yang terakhir adalah disebutkan diharamkannya khamr tersebut. Allah Azza wa Jalla menyamakan khamr dengan al-maisir, menggandengkan diharamkannya khamr ini dengan al-maisir, dengan perjudian. Wal ansab, berhala-berhala, patung-patung yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Wal azlam, undi nasib. Rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Itu seluruhnya adalah rijs. Maka tinggalkanlah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sehingga disebutkan larangan khamr dengan beberapa dosa-dosa besar yang lain, menunjukkan kepada kita khamr di turunnya ayat tersebut menjadi satu perbuatan dosa yang besar hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, demikian pula oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai khamr ini dengan penamaan Ummul Khaba'if. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menamai minuman keras khamr ini dengan Ummul Khaba'ith, ibunya seluruh perbuatan-perbuatan yang khabith, yang jelek, yang mungkar. Ibunya seluruh perbuatan-perbuatan yang jelek, yang mungkar. Karena memang kenyataannya demikian. Khamr adalah sebab musabab terjadinya sekian banyak kerusakan dan kemungkaran. Terjadinya perkelahian, perseteruan, permusuhan disebabkan karena khamr. Hingga akhirnya terjadinya pembunuhan juga disebabkan karena khamr. Bahkan terjadinya perzinaan juga disebutkan karena sebabnya diantaranya khamr tersebut. Sehingga banyaknya kerusakan-kerusakan yang timbul dari minuman khamr ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamainya dengan Ummul Khaba'ith. Di sana terdapat kisah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Kisah adanya seorang syab, seorang pemuda yang dalam keadaan mabuk. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan kisah ini ketika beliau mensyarah hadis ini di dalam syarah beliau Fathu Dzil Jalal wal Ikram. Naam, syarah Bulughul Maram. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menceritakan ada seorang pemuda yang mabuk. Kemudian setelah dia mabuk, dia datang menemui ibunya yang dalam keadaan sendiri dan di malam hari. Pemuda yang mabuk ini pulang ke rumah menemui ibunya dalam keadaan dia sendiri mabuk. Sang pemuda tersebut mabuk, dia mendatangi ibunya di malam hari tersebut. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa rawadaha 'an nafsiha yuridu ay yaf'ala biha al-fahishah. Karena sang pemuda ini dalam kondisi mabuk, dia menggoda, dia mengajak, dia memaksa ibunya agar mau melayaninya, agar mau berbuat zina terhadap dirinya, wal 'iyadz billah. Dalam keadaan dia mabuk. Naam. Dia tidak tahu kalau semisal yang di depannya adalah ibunya sendiri. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah, fa'abat alaihi, maka sang ibunya pun enggan untuk berzina dengan putranya. Diingatkan demikian, tentu pemuda tersebut dalam kondisi tidak nalar dia, tidak sadar dirinya dalam keadaan yang di depannya tersebut ternyata adalah ibunya. Naam. Kemudian ketika ibunya tersebut menolak untuk melakukan perbuatan fahisyah dengan putranya tersebut, fa'akhadha sikina wa haddada, maka sang pemuda ini pun mengambil pisau kemudian mengancamnya. Ia mengatakan, illam tamkinini min nafsi fa inni aqtulu nafsi, kalau semisal engkau tidak mau untuk melayaniku maka saya akan membunuh diriku sendiri. Maka falhasil Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah pun menceritakan sang ibu ini akhirnya merasa kasihan dengan anaknya, sehingga wal'iyadzubillah akhirnya sang ibu ini karena rasa ibanya dengan putranya mau melakukan perbuatan zina tersebut dengannya. Sehingga terjadilah yang terjadi di malam tersebut, perzinaan antara seorang anak dengan ibunya. Sebab musabab terjadinya perzinaan adalah kondisi sang anak yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, wal'iyadzubillah, meminum minuman khamr. Namun ternyata kejadiannya tidak hanya sampai di situ saja. Diceritakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, walamma asbaha ka'anna dhamirahu asy'arahu bidzalik. Ketika datang pagi hari, maka sang pemuda ini merasa agak ada keanehan dalam batinnya, dalam dirinya. Seakan-akan dia menyadari adanya perbuatan yang salah yang dia lakukan di malam harinya. Al-Muhim, diceritakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, faja'a ila ummihi faqala laha, maka dia pun mendatangi ibunya dan mengatakan kepada ibunya tersebut, ya ummi afa'altu kaza wa kaza, Wahai ibuku, apakah saya telah melakukan perbuatan demikian dan demikian? Qalatla. Maka ibunya ini mengatakan, tidak wahai anakku. Khaufan alaihi, disebabkan karena sang ibu ini merasa takut kepada anaknya, jangan sampai nantinya anaknya tersebut mengalami penyesalan sampai akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dia khawatir terhadap putranya. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah, fa aqsama 'alaiha illa an tukhbirahu fa akhbarathu. Maka ketika sang pemuda ini bersumpah memaksa ibunya agar mau menceritakannya, akhirnya sang ibunya pun menceritakan kejadian tersebut. Apa yang terjadi di malam hari dia ceritakan kepada putranya. Wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah, thumma innahu intalaqa min indiha wa akhadha tunkatan min al-jaz wa dakhala al-hammam wa sabbaha 'alayhi wa ahraqa nafsahu wal'iyadzubillah. Maka ketika sang pemuda ini mengetahui ternyata dia telah melakukan perbuatan zina dengan ibunya, maka dia keluar kemudian membeli bensin sampai akhirnya dia masuk ke kamar mandi, menguncinya dan mengguyurkan bensin tersebut ke tubuhnya. Kemudian dia membakar dirinya wal'iyadzubillah. Akhirnya meninggallah pemuda tersebut di hammam, di kamar mandi, dengan membakar dirinya sendiri dengan bensin. Sebab musabab terjadinya sekian banyak kemungkaran-kemungkaran tersebut adalah disebabkan karena al-khamr, karena minuman keras khamr. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang tadi kita ceritakan, Rasul menamai khamr ini dengan umul khaba'if, dengan ibunya seluruh dari perbuatan-perbuatan khabith, perbuatan-perbuatan jelek. Dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan miftahu kulli syarr. Dalam riwayat al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, Rasul menamai khamar ini dengan kuncinya segala perbuatan-perbuatan jelek. Kunci dari sekian banyak perbuatan-perbuatan kejelekan, penyebabnya adalah karena khamar tersebut. Karena sebab-sebab inilah Islam mengharamkan seorang muslim untuk meminum minuman khamar dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, tafsir dari khamar adalah kullu ma khamarul aql. Segala sesuatu yang ketika dikonsumsi akan menyebabkan akal seseorang itu tertutupi, terkaburi dengan sesuatu yang lain. Apakah sesuatu tersebut sesuatu yang menggembirakannya, sesuatu yang menyemangatinya, sesuatu yang akhirnya dia tidak sadar, dan yang semisalnya. Ini setiap sesuatu yang ketika dikonsumsi oleh seseorang menyebabkan akhirnya akalnya tersebut mengalami kekaburan, maka dinamailah itu sebagai khamar, sebagai al-khamar. Naam. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Disebutkan di dalam hadis yang lain, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan adanya 10 orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena permasalahan khamar tersebut. Ada 10 kriteria orang yang mendapatkan laknat Allah Azza wa Jal disebabkan karena permasalahan khamar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini, la'anallahu al-khamr. Allah Azza wa Jalla melaknat khamr. Sehingga yang pertama kali dilaknat di dalam hadis ini adalah khamrnya. Khamr adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan seseorang ketika dia meminum minuman khamr, meminum minuman yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah meminum minuman khamar, ini termasuk dari dosa, dari dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya, yang kedua wasyaribaha. Yang kedua adalah yang meminumnya, khamarnya dilaknat, yang meminumnya juga mendapatkan laknat Allah Azza wa Jal. Maka janganlah seorang muslim meminum minuman khamar dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Dilarang di dalam Islam seorang muslim dia meneguk minuman-minuman khamar tersebut dengan berbagai macam jenisnya. Ataukah yang bentuknya bukan minuman, obat-obatan yang memabukkan, obat-obatan yang dari sisi fungsinya sama dengan khamar, ini juga diharamkan dan disamakan di dalam al-Islam dengan penyebutan kata khamar. Kemudian yang ketiga wasaqiyaha. Wasaqiyaha, dan yang meminumkan kepada orang lain khamar tersebut, yang meminumkan khamar ini kepada orang lain. Ketika ada seseorang, dia meminta seseorang untuk menyuguhkan khamar, maka seorang yang menyuguhkan khamar, yang memberikan minum kepada sang peminum khamar tersebut, baik dengan cara menyuguhkannya ataukah dengan cara menuangkan khamar ini ke gelasnya, ataukah dengan cara meminumkan kepada dirinya khamar, dia di dalam hadis ini juga mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ba'i'aha, dan orang yang menjualnya, walaupun sang penjual tersebut tidak meminum khamar, walaupun orang yang kerja di kafe-kafe yang menjual minuman khamar tersebut tidak meminum khamar, tapi dia melayani orang-orang yang meminum minuman khamar tersebut dengan cara menuangkannya, dengan cara melayaninya, menyediakannya, ataukah orang yang menjualnya, ini mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya wa'asiroha, dan yang memerasnya. Karena khamar ini berasal dari perasan-perasan buah, dari perasan anggur yang didiamkan selama berapa lama sehingga akhirnya berubah dan muncul sifat khamar pada minuman tersebut. Nah, ada syiddatuha, ada kerasnya di minuman khamar tersebut. Tanda dari tanda-tanda minuman perasan buah tersebut sudah menjadi khamar disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seseorang menuangkannya ke dalam gelas, mungkin dia tuangkan setengah gelas, maka buihnya itu sampai naik ke atas. Buihnya itu sudah sampai naik ke atas. Nah, itu menunjukkan bahwasanya minuman tersebut telah berubah menjadi khamar. Namun sebelum proses menjadi khamarnya, minuman-minuman tersebut melalui proses yang lain dengan cara memerasnya, sehingga seorang yang memeras buah-buahan apa saja bentuknya tujuannya adalah agar supaya berubah menjadi minuman khamar, maka yang memerasnya juga mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mu'tasaraha, demikian pula orang yang minta untuk diperaskan, yang minta untuk diperaskan, dia menggaji beberapa orang ataukah mungkin meminta beberapa orang agar supaya ia peraskan untuknya buah-buahan tersebut, tujuannya agar supaya dia bisa menimbunnya dan merubahnya menjadi khamar. Maka sang pemeras-pemeras tadi itu masuk ke dalam hadis Ibnu Umar yang tadi kita sebutkan, laknat Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, wahamilaha, dan yang membawa khamar. Dan yang membawa khamar, walaupun sekedar membawa tujuannya agar supaya dia supply ke satu kafe, supply ke satu toko minuman yang terkenal, dia hanya sekedar sebagai supplier saja. sebagai supplier saja, hanya sekedar membawanya saja, tidak meminumnya, tidak pula menjualnya, apalagi membelinya, maka yang membawanya juga mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mahmulata ilaih, dan yang minta dibawakan, yang minta dibawakan. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akila samaniha, dan orang yang memakan harga dari khamr. Orang yang memakan harga dari khamr. Para distributor, dia tidak minum, tidak pula menuangkan, tidak pula dia membawa khamr, hanya sekedar menimbun, nantinya dia manfaatkan harta dari khamr tersebut, diambil hasilnya, uangnya. Maka orang yang mengambil penghasilan dari khamr juga mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian faedah yang berikut yang bisa kita ambil dari hadis ini, faedah yang dengannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini ke dalam bab izalatun najasah wa bayanuha. Dimasukkannya hadis permasalahan khamr termasuk pada bab izalatun najasah, menyingkirkan najis, dan penjelasan tentang bagaimana penjelasannya. Faedah yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait hadis ini adalah najasatul khamr, najisnya khamr. Sehingga hadis ini bila kita baca, mereka para al-fuqaha memasukkannya ke dalam bab izalatun najasah, tujuannya adalah agar mengkhabarkan kepada kita bahwasanya khamr adalah sesuatu yang najis. Yang najis telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, seorang yang hendak sholat maka dia wajib untuk mensucikan dirinya dari najis pada tiga perkara. Yang pertama adalah pada badannya, sehingga kalau semisal tangannya terkena sesuatu yang najis maka wajib untuk dibersihkan najis tersebut. Dalam bab ini kalau semisal khamr dikatakan najis, maka tangan seseorang yang terkena khamr sebelum dia sholat wajib baginya untuk mencuci tangannya, dia hilangkan najis tersebut dari kulitnya. Karena haram hukumnya seorang yang sholat dalam keadaan di badannya ada sesuatu yang najis. Kemudian yang kedua, dari pakaiannya. Seorang yang terkena di pakaiannya, seorang yang pakaiannya terkena sesuatu yang najis, sebelum dia sholat wajib dia bersihkan pakaiannya, atau dia ganti. Atau dia ganti kalau semisal tidak memungkinkan atau tidak sempat dia bersihkan, dia ganti dengan pakaian yang lain. Karena berdosa hukumnya apabila seorang dia sholat dalam keadaan di pakaiannya tersebut ada sesuatu yang najis. Kemudian yang ketiga, di tempat sholat. Di tempat sholat, kalau semisal dia sholat di tempat yang di lantainya terkena sesuatu yang najis, maka sebelum dia sholat wajib baginya untuk membersihkannya. Sehingga inilah sebab Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam bab izalatun najasah wa bayanuha. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, adanya al-ijma' 'ala najasatiha. Adanya kesepakatan mereka para al-fuqaha, para ulama, najisnya khamr tersebut. Najisnya khamr adalah sesuatu yang disepakati oleh imam-imam mazhab yang empat. Mazhab Hanabilah, mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, dan mazhab Malikiyah. Keempat imam mazhab tersebut sepakat tentang najisnya al-khamr. Namun ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, khamr tadi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah sesuatu yang najis dan disepakati oleh mereka para ulama. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak benar. Disebabkan karena dalam masalah al-khamr untuk dikatakan najis dan tidaknya ternyata diperselisihkan oleh mereka para ulama, baik di zaman sekarang apalagi zaman yang sebelumnya. Para fuqaha berselisih tentang khamr dari sisi najisnya, bukan dari sisi kehalalannya, keharamannya, tapi dilihat dari sisi najisnya, apakah khamr itu najis ataukah sesuatu yang suci. Ini diperselisihkan oleh para al-fuqaha. Hatta mazhab al-zahiri, mazhab al-zahiriyah, mereka berselisih dalam beberapa masalah, diantaranya adalah masalah khamr, najis dan tidaknya. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, diantara mereka yang mengatakan khamr adalah sesuatu yang najis. Khamr adalah sesuatu yang najis. Nah, namun ternyata gurunya, imam pengusung madhab zahiri, Dawud al-Zahiri rahimahullahu ta'ala, berfatwa berbeda dengan apa yang dimadhabi oleh Ibn Hazm rahimahullah. Dawud al-Zahiri ini termasuk dari para imam yang berfatwa bahwasanya khamar ini bukan sesuatu yang najis. Bukan sesuatu yang najis. Di antara dalil yang digunakan oleh mereka para al-fuqaha, bahkan kalau semisal tadi kita sebutkan ada yang menukilkan ijma', ternyata padanya ada perselisihan sehingga dibawakan ke makna jumhur para fuqaha. Jumhur para fuqaha, dalil yang digunakan oleh jumhur para fuqaha tentang najisnya khamr terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara ayat Al-Qur'an adalah firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan bahwasanya khamr adalah rijsun min amali syaitan. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalimat rijsun, mereka membawakan ke makna najis. Rijsun dibawakan ke makna najis, sehingga dengan kalimat ini mereka berdalil khamar adalah sesuatu yang najis, sesuatu yang najis. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Demikian pula hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tentang permasalahan al-khal, cukai yang diambil dari khamar. Ini diantara dalil yang digunakan oleh mereka para al-fuqaha tentang najisnya khamar. Demikian pula hadis Abu Tha'labah Al-Khusha'i radhiyallahu ta'ala anhu, dalam pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang bab al-awani, dari bejana-bejana yang dimiliki oleh mereka orang-orang kafir, oleh orang-orang kafir. Rasulullah s.a.w. melarang seorang muslim untuk meminum minuman-minuman dari gelas-gelas orang-orang kafir, kecuali kalau semisal dia mencucinya terlebih dahulu sampai bersih, baru kemudian boleh baginya menggunakan gelas tersebut. Disebutkan sebab-musabab kenapa Rasul melarang seorang muslim untuk menggunakan gelas-gelas orang-orang kafir. Diceritakan bahwasanya gelas-gelas tersebut dan wadah-wadah makanan-makanan mereka adalah wadah-wadah dan tempat-tempat yang sebelumnya mereka gunakan untuk memakan makanan yang haram, meminum minuman khamr, meminum minuman khamr dan memakan daging-daging babi di wadah-wadah tersebut. Dan adanya perintah dari Rasul untuk seseorang mencuci gelas-gelas ataukah piring-piring mereka sebagai dalil kata jumhur para al-fuqaha bahwasanya khamr adalah sesuatu yang najis. Karena kalau semisal tidak najis, maka tentu Rasul tidak memerintahkan seorang untuk mencucinya. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya khamr adalah sesuatu yang suci, bukan najis. Suci dan bukan najis. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Syaukani rahimahullah. Al-Imam Sana'ani rahimahullahu ta'ala dan pendapat Dawud Al-Zahiri rahimahumullahu ta'ala. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah, dan dirajihkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara dalil yang dijadikan oleh mereka sandaran untuk mengatakan bahwasanya khamar adalah sesuatu yang bukan najis, adalah ayat yang dibawakan oleh jumhur para al-fuqaha yang menyebutkan bahwasanya khamar adalah sesuatu yang najis. Firman Allah Azza wa Jalla, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Disebutkan kata rijsun di dalam ayat ini maknanya bukan najis aini, bukan najis secara zatnya, tapi najis secara maknanya. Pada awal pembahasan kemarin telah kita sebutkan bahwasanya najis dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua macam, najasatun ainiyah dan najasatun hukmiyah atau ma'nawiyah. Najasa ainiyah secara zatnya itu memang najis seperti air kencing, kotoran manusia dan yang semisalnya. Dan najasah hukmiyah atau ma'nawiyah, artinya sesuatu itu bukan najis, namun datang penyebutan nas itu adalah sesuatu yang najis. Naam. Di antara dalil mereka dengan ayat ini untuk mengatakan bahwasanya khamar bukan sesuatu yang najis, karena Allah Azza wa Jalla menggandengkan kata khamar ini dengan beberapa perkara-perkara yang disepakati oleh mereka para ulama bukan sesuatu yang najis. Yang pertama adalah maisir, perjudian. Namanya orang judi itu kan dengan berbagai macam alat-alat yang ada. Apakah mungkin dengan menggunakan kartu, ataukah mungkin dia judi dengan menggunakan plastik, dari bahan plastik yang berbentuk bulat, punya angka-angka dan yang semisalnya. Sehingga sepakat mereka para ulama, ketika seseorang menyentuh alat-alat perjudian tersebut, maka tidak menajiskan. Maka alat tersebut ketika disentuh bukanlah alat yang najis, sehingga boleh bagi seseorang ketika menyentuhnya untuk tidak mencucinya, karena itu bukan sesuatu yang najis. Demikian pula al-azlam, alat-alat yang digunakan oleh mereka untuk melakukan perjudian, undi nasib. Al-ansab, berhala-berhala, patung-patung yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang muslim menyentuh patung-patung tersebut, tidak kemudian diwajibkan baginya untuk mencuci tangannya, karena berhala walaupun secara zatnya itu sesuatu yang dilarang di dalam Islam, akan tetapi dari sisi wujudnya bukan sesuatu yang najis dan menajiskan. Terlebih lagi disebutkan pada akhir ayat ini, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, min amali syaitan, itu seluruhnya adalah termasuk dari amalan-amalan syaitan. Menunjukkan bahwasanya kalimat rijsun di dalam ayat ini dari sisi konteksnya kalimatnya bermakna rijsun amali, bukan bermakna rijsun aini. Artinya amalannya itu rijsun, sesuatu yang menajiskan, sesuatu yang jorok, yang kotor, yang najis. Tapi hanya sifat amali saja, amalannya saja. Namun secara zatnya ini bukanlah sesuatu yang najis. Naam. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Falaisa fil adillati syar'iyyati minal kitabi was sunnah ma yu'ayyidu annal khamra najasah." Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak ada dalil-dalil syar'iyyah baik dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya khamar adalah sesuatu yang najis. Walidzalika dzahaba jama'atun minal a'immah ila annaha tahiratun. Karena inilah pada pendapat sebagian dari kalangan para imam-imam, para fuqaha, yang menyebutkan bahwasanya khamar adalah sesuatu yang suci, tidak najis. Wa annahu la talazama baina kauni syai'in muharraman wa kaunihi najasan. Dan perlu diketahui bahwasanya bukan sesuatu keharusan, bukan suatu keharusan. Apabila di sana ada sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, berarti sesuatu tersebut itu adalah sesuatu yang najis. Ini bukan satu keharusan. Ketika ada sesuatu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti', beliau menyebutkan wabir ruju'i ilal kitabi was sunnah yatabayyana lil muta'ammili annahu la dalila fiha fihima 'ala najasatil khamri najasatan hissiyah. Dengan kita mengembalikan dalil kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan jelaslah bagi seseorang yang memperhatikannya bahwasanya tidak ada dalil satupun pada Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya khamar adalah najis secara zatnya. Naam. Wa idza lam yaqum dalilun ala dzalik fal aslu at-taharah. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan apabila ternyata tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya khamar adalah sesuatu yang najis, maka hukumnya dikembalikan ke kaidah asal. Artinya khamar adalah sesuatu yang suci walaupun dia sesuatu yang diharamkan di dalam al-Islam. Dan wallahu a'lamu bishawab, ini adalah pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih. Di sana ada dua masalah pula yang diperselisihkan oleh mereka para ulama dalam bab at-takhlil, takhlilul khamr, dan dalam bab al-khal. Menjadikan cuka dari khamr dan dalam masalah cuka yang terbuat dari khamr. Ini juga permasalahan yang diperselisihkan oleh mereka para ulama, masing-masingnya berhubungan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Dan insyaallah taala masalah ini kita akan sebutkan pada pertemuan yang setelahnya biiznillah taala. Wallahu a'lamu bishawab. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu hafizakumullahu taala.